إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat bagaimana derajat atau kondisi dari hadis ini? Ya. Terkait dengan azwul muallif, ketika muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menyandarkan hadis ini kepada Ahmad, rawahu Ahmad, seolah-olah dipahami bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Apakah betul hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya bisa menjawab, apakah betul hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya? Ya. Siapa yang bisa menjelaskan singkat? Kita saat mempelajari kutubul hadis, kita sebaiknya memiliki ihtimam, perhatian juga terkait dengan ilmu mustalahil hadis, ilmu hadis itu sangat penting. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Terkhusus di zaman ini, pengetahuan tentang ilmu hadis atau ilmu riwayah atau usulul hadis sangat penting di zaman ini. Kedudukannya seperti senjata yang tidak boleh seorang yang berjihad pergi ke medan jihad tanpa membawa senjata. Ilmu tentang mustalahul hadis atau usulul hadis sangat penting, karena di zaman ini sangat banyak tersebar riwayat-riwayat hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya, hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu', hadis-hadis palsu disebarkan di tengah-tengah umat untuk membuat asyubhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Nah, kalau kita menjumpai ada suatu hadis atau riwayat yang kita tahu dari segi maknanya saja, kita tahu ini pasti hadis yang bermasalah, karena bertentangan dengan usul, misalnya usulul aqidah, bertentangan dengan usulus sunnah, prinsip-prinsip pokok aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita paham dari matanya terlihat, tapi kita tidak bisa semata-mata menolak riwayat tersebut tanpa kita menjelaskan bagaimana kedudukannya dari sisi sanadnya. Dan itu butuh adanya dirayah, pengetahuan, dan al-mumarosah, pengalaman di dalam mengkaji ilmu riwayat atau ilmu hadis. Ya, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan hal ini, hadis ini bagaimana? Apakah betul? Jika ada yang mengatakan, iya, betul. Apakah betul ini hadis ini disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad? Bukan. Yang betul, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Ya, barakallahu fikum. Di dalam kitab Az-Zuhud yang juga karya Al-Imam Ahmad. Akan tetapi sanad yang disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud, sanadnya marfu' ataukah mauquf? Mauquf. Mauquf sampai kepada siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebagaimana pula dikeluarkan Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah dan Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, juga dikeluarkan dengan sanad yang mauquf. Ala kulli hal, sebagian ulama berpendapat bahwasanya riwayat ini termasuk riwayat yang marfu', ya, sahih marfu'an, karena tergolong mursal sahabi. Ini bagi yang berpendapat bahwasanya Thariq bin Shihab termasuk sahabi, yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan memasuki bab yang baru. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemarin ketika daurah masyayikh di Jogja, sempat disinggung oleh Syekh Ali Asy-Syarafi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, terkait dengan penyebutan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau banyak dituduh dengan berbagai macam tuduhan dusta. Dituduh dengan bahwasanya beliau mengaku sebagai nabi lah, dituduh sebagai seorang yang tidak mau merujuk kepada kitab madhab yang empat, al-madhahib al-arba', tuduhan-tuduhan yang lain yang menuduh beliau memiliki pemikiran takfir, memiliki pemikiran khawarij, dan lain sebagainya dari berbagai macam tuduhan dusta yang ditujukan kepada beliau. Yang mana dan di antara tuduhan yang paling bisa dikatakan berhasil dilancarkan oleh musuh-musuh dakwah tauhid untuk menjadikan umat lari dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah julukan Wahhabi. Itu Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Rasul Wahhabiyah. Yang mana memang istilah Al-Wahhabiyah ini sudah ada jauh sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bahkan sebelum dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mana memang kelompok Al-Wahhabiyah ini terkenal sebagai kelompok menyimpang dari sekte Khawarij, yaitu dari kelompok Al-Ibadiyah, yang mana pentolannya adalah seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Ra'su hadhihi al-firqah ad-dhalah al-munharifah, pemimpin dari kelompok yang menyimpang ini. Oleh karena itu dikenal sebagai kelompok Al-Wahhabiyah karena dinisbatkan kepada pentolannya yang bernama siapa tadi? Abdul Wahhab bin Rustum. Akhirnya tersebar di tengah-tengah umat istilah Wahhabiyah, Wahhabiyah. Orang sudah tahu ini kelompok menyimpang. Maka ketika muncul dakwatut tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, musuh-musuh dakwah memakai istilah itu agar menjadikan umat lari dari dakwah beliau. Ini juga Wahhabiyah ini. Sehingga orang langsung tergambar, oh dakwah yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama seperti dakwah Wahhabiyah yang disebarkan oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Akhirnya orang menjadi fobi, menjadi takut, menjadi khawatir untuk mengikuti dakwah beliau. Jadi sekedar dengan mendengar nama Muhammad bin Abdul Wahhab, orang sudah takut duluan. Sudah tergambar di benaknya, ini adalah dakwah yang menyimpang. Ini diantara cara-cara licik para musuh dakwatut tauhid. Barakallahu fikum. Maka diantara cara, dan ini yang juga dipakai oleh sebagian ulama ketika mengkaji atau mengajarkan atau menyampaikan risalah ataukah karya ataukah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bisa dengan tanpa menyebut Abdul Wahab. Jadi tidak dinisbatkan kepada ayahnya, tapi dinisbatkan kepada kakeknya. Boleh, misalnya dengan disebut Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Tujuannya apa? Supaya orang tidak fobi duluan. Dan ini pernah terjadi sebagaimana dikisahkan oleh para ulama. Ya, ada seorang alim yang sempat terkena syubhat bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah menyimpang. Akhirnya membenci dakwah beliau dan tidak mau membaca kitab-kitab beliau. Maka ketika ada seorang yang tahu bahwasanya Syekh ini terpengaruh dengan syubhat tersebut, dibawakan di hadapan beliau sebuah kitab yang tidak disebutkan siapa nama penulisnya, disodorkan kepada alim tersebut, diminta untuk membaca. Silakan Anda baca. Ketika beliau membaca, karena seorang alim tahu bagaimana bobot sebuah karya ilmiah, maka beliau langsung memuji isi kitab tersebut, yang mana tidak lain kitab yang disodorkan tadi adalah kitab Tauhid yang sedang kita bahas ini. Disodorkan kepada alim tersebut yang sebelumnya sangat benci kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya. Tapi ketika membaca sedikit demi sedikit sampai tuntas menelaah kitab Tauhid tersebut yang tidak tahu, tidak disebutkan memang siapa nama penulisnya, beliau langsung memuji kitab tersebut. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau memujinya dengan pujian yang sangat tinggi, ini atau diserupakan karya tersebut, yaitu kitab Tauhid, seperti Sahihul Bukhari. Itu dari sisi penyebutan bab atau metodologi di dalam penyusunan kitab tersebut. Maka ketika disampaikan bahwasanya ini adalah karya Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya beliau menjadi insaf. Tahu bahwasanya syubhat-syubhat yang selama ini didengar oleh telinganya itu adalah syubhat-syubhat yang dusta, palsu. Barakallahu fikum. Maka di antara cara yang bisa kita pakai, kita pergunakan agar jangan sampai umat ini terhalang dari barokah dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah melalui karya-karya ilmiahnya, maka bisa dengan cara tersebut. Tanpa menyebutkan Abdul Wahabnya. Tapi sebutkan misalnya Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, biar orang gak fobi duluan. Ya. Barakallahu fikum. Itu sedikit faidah yang bisa kita peroleh di dalam durus ilmiah pada kesempatan yang lalu. Qala rahimahullahu ta'ala, babu la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi lighairillah. Bab, tidak boleh disembelih untuk Allah di tempat yang mana padanya disembelih untuk selain Allah. Bisa dipahami ya makna dari judul bab ini. La di situ bisa mengandung kemungkinan makna la an-nafiyah maupun la an-nahiyah. La yang merupakan la an-nafiyah maupun an-nahiyah. La yudbah lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang padanya disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Asy-Syarih, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, munasabatu al-babi li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Annahu tabi'un lil babi alladhi qablahu. Bab ini merupakan pelengkap bagi bab yang sebelumnya. Apa judul bab yang sebelumnya? Bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah, yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya tersebut, larangan menyembelih untuk selain Allah. Bahasanya itu termasuk asyirik, kesyirikan. Maka penyebutan bab ini merupakan pelengkap dari bab yang sebelumnya. Annahu tabi'un lil babil ladzi qablahu. Bab ini merupakan pelengkap bagi bab yang sebelumnya. Li'anna alladzi qablahu fihi bayanu hukmi dzabhi lighairillah. Karena bab yang sebelumnya mengandung penjelasan tentang hukum sembelihan untuk selain Allah. Wa hadzal babu fihi man'ul wasilatil musilati ila dzalik. Dan bab ini berisi padanya larangan terhadap wasilah yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, wa hadzal bab fihi saddud dzari'ah al-mufdiyah ila adz-dzabhi li ghairillah. Bahwasanya bab ini padanya terkandung saddud dzari'ah, itu untuk menutup pintu kejelekan, menutup celah yang bisa mengantarkan kepada menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menyembelih untuk selain Allah, hukumnya apa? Jelas haram, syirik. Lalu bagaimana hukumnya menyembelih untuk Allah? Bukan untuk selain Allah, menyembelihnya untuk Allah, tapi disembelih di suatu tempat yang memang biasa dipakai untuk menyembelih kepada selain Allah. Hukumnya apa? Maka ini yang disebut di dalam bab fikih, para ulama menyebutnya dengan saddud dzara'i atau saddud dzari'ah, menutup pintu kejelekan. Barakallahu fikum. Dan ini di antara prinsip-prinsip penting di dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Wa man'ut tashabbuhi bi ahlih. Dan di dalam bab ini juga terkandung larangan bertasyabbuh, menyerupai ahlus syirik, yaitu orang yang biasa menyembelih untuk selain Allah. Di sini juga ada atau terkandung larangan at-tasyabbuh. Karena di sana ada hadis sahih Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kemudian di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-108. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la taqum fihi abadan. Janganlah engkau, khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la taqum fihi abadan, janganlah engkau wahai Nabi salat di dalamnya. Di sini khitabnya kepada Nabi, tapi umatnya mengikuti, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-mufassirun, para ahli tafsir. Walaupun khitabnya mufrad kepada Nabi saja, tapi umatnya juga terkena larangan tersebut. Fihi, janganlah engkau wahai Nabi sholat di dalamnya. Sholat di mana yang dimaksud, dijelaskan atau disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Lafaz Masjid Dirar disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-107. Walladzina takhadu masjidan diraran. Dan orang-orang yang membangun Masjid Dirar. Dirar, istilah dirar itu adalah masdar dari darra, yudarru, diraran wa madha wa mudarratan. Jadi masdarnya ada dua, bisa disebut dirar, bisa disebut mudarrah. Maknanya adalah untuk membuat tandingan atau untuk menimbulkan kerugian, untuk menyaingi dan untuk menimbulkan madarrat. Jadi masjid tersebut dibangun oleh kaum munafikin bukan untuk ketaatan kepada Allah, bukan dibangun di atas takwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk taat kepada Rasulnya, bukan. Tapi masjid tersebut sengaja dibangun untuk menyaingi Masjid Quba yang memang tempatnya atau jaraknya berdekatan. Ya. Barakallahu fikum. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam dilarang untuk sholat di dalamnya. Karena sebelumnya Nabi diundang oleh kaum munafikin yang membangun masjid tersebut. Rasulullah diundang untuk sholat di dalamnya. Supaya apa? Supaya menjadi dalih. Semacam dalih pembenar terhadap apa yang mereka lakukan. Supaya menjadi rekomendasi bagi mereka bahwasanya masjid tersebut telah sholat di dalamnya Rasulullah SAW. Maka untuk menutup celah ini, menutup pintu kerusakan ini, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk sholat di dalamnya. La taqum fihi abadan. Janganlah engkau sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Ini para ahli tafsir ada dua pendapat terkait dengan masjid yang disebutkan dalam ayat ini. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Masjid apa yang dimaksud? Al-Qaulul Awwal menyebutkan masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Sebagian mufassirun menyebutkan, dan ini Al-Qaulul Tsani, pendapat yang kedua, masjid yang dimaksud adalah Masjidur Rasul, yaitu Masjid Nabawi. Dan ini, kedua pendapat ini tidak saling bertentangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, idza kana Masjid Quba qad ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin fa masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil aula. Jadi dua pendapat ahlu tafsir tadi, al-mufassirun, tidak bertentangan. Kalau pendapat yang pertama kita ambil, oh, yang dimaksud adalah Masjid Quba, masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awal hari dibangunnya, itu yang dimaksud adalah Masjid Quba, maka Masjid Rasul, Masjid Nabawi, bitoriqil aula. Lebih lagi. Ya, jadi tidak saling bertentangan dua pendapat tersebut. Bisa yang dimaksud adalah Masjid Quba, bisa juga yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala a'lam. Qala ta'ala fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang mencintai untuk bersuci, untuk bertatahur. Baik bersuci dari an-najasah al-hissiyah, najis yang sifatnya materi, ataupun bersuci dari najis yang maknawi, yaitu kesyirikan, kebid'ahan, al-ma'asi. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dan ini bersuci yang mencakup dua hal tadi. Bersuci secara hissi maupun bersuci secara maknawi. Bersuci secara hissi maknanya bersuci pakaiannya. Mensucikan pakaiannya dari najis. Mensucikan tubuhnya dari najis. Mensucikan badannya dari hadas, akbar maupun asghar. Mencakup pula bersuci yang bersifat maknawi. Mensucikan dirinya dari al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Mensucikan dirinya dari al-bid'ah dan al-dhalalat, minal kufriyat wasyirkiyat. Perkara-perkara kufur maupun syirik. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Muhammad الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يذبح فيه لغير الله disembelih padanya untuk selain Allah. Ini beliau menjelaskan judulnya, ai uidda lidzalika wa qusida min ajlih, yaitu tempat yang memang disiapkan untuk hal itu, untuk menyembelih kepada selain Allah. Wa qusida min ajlih, dan dimaksudkan untuk hal tersebut. La taqum fihi, janganlah engkau salat di dalamnya. Ai la tusalli fi masjidid dirari, janganlah engkau salat di masjid ad-dirar. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. La masjidun ussisa, ussisa ai buniya, itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ala taqwa ai ala ta'atillahi wa rasulih, itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu masjid yang para pembangunnya meniatkan demikian. Niatnya membangun masjid adalah dalam rangka untuk ketakwaan kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada niatan-niatan rusak di baliknya. Al-muttahhirin alladzina yatatahharuna minal anjas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Al-muttahhirin yaitu orang-orang yang bersuci dari najis yang hissiyah, itu najis yang bersifat materi, benda, maupun yang ma'nawiyah, yang bersifat abstrak. Qala hafizahullahu ta'ala, al-ma'nal ijmaliyu lil-ayah, makna global dari ayat di atas. Yanhallahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam anis salati fi masjidid dirar alladhi banahu almunafiqun madaratan limasjidi Quba. Allah subhanahu wa ta'ala melarang rasulnya untuk salat di masjid dirar yang dibangun oleh kaum munafiqun sebagai bentuk madarrah atau mudarrah, itu tandingan untuk menyaingi masjid Quba. Barakallahu fikum. Wa kufran billah, dan juga niatnya membangun masjid adalah untuk kufur kepada Allah wa rasulihi, dan kufur kepada rasulnya. Wa talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ayyusalli fihi, mereka kaum munafiqun meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat di dalamnya. Ini coba kita lihat bagaimana siasatnya orang-orang munafikun. Bagaimana tipu daya, tipu muslihatnya kaum munafikun. Dan kita akan melihat banyak pelajaran penting di dalam kisah ini. Disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya sedikit kisah terkait dengan masjid ini. Dan juga disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya masjid ini, di antara tujuan dibangunnya masjid ini oleh kaum munafikun, ini adalah sebagai bentuk, atau masjid ini dibangun berdasarkan taujihat arahan dari seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasiq. Itu seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan tentang makna ayat wa irsadan. Di antara tujuan dibangunnya masjid ini adalah wa irsadan ai i'dadan, yaitu sebagai persiapan untuk mempersiapkan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Disiapkan, sengaja disiapkan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ai i'anatan lil muharibina lillahi wa rasulihi alladzina taqaddama harabuhum washtaddat adawatuhum. Masjid ini dibangun untuk sebagai sokongan dan dukungan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang memang sudah lama peperangan itu, sikap permusuhan itu mereka tampakkan. Washtaddat adawatuhum. Dan sikap permusuhan mereka sangat keras. Wadhalika ka'abi Amir ar-Rahib. Sebagaimana yang terjadi pada seorang yang bernama Abu Amir ar-Rahib. Syekh Al-Utsaimin menyebutnya dengan Al-Fasid. Abu Amir Al-Fasid. Alladhi kana min ahlil Madinah. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Orang ini adalah penduduk Madinah. Abu Amir ar-Rahib. Falamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinah kafara bihi. Ketika Nabi hijrah masuk ke kota Madinah, dari Mekah masuk ke Madinah untuk berhijrah, orang ini keluar dari Madinah. Sebelumnya tinggal di Madinah, mendengar Rasulullah mau hijrah ke Madinah, dia tidak suka. Karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia pindah, keluar dari Madinah wa kafara bihi. Kafir kepada Rasulullah. Wa kana muta'abbidan fil jahiliyah. Padahal dulu di masa jahiliyah dia adalah seorang yang abid, terkenal ahli ibadah. Di zaman jahiliyah terkenal ahli ibadah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Bahwasanya di antara sebab yang menghalangi seseorang dari al-haq adalah karena hubbus syuhrah, hubbud zuhur, hubbur riasah. Di antara sebab terbanyak yang bisa menghalangi seorang dari kebenaran al-haq adalah karena cinta kepemimpinan, cinta ketenaran, cinta popularitas. Ini yang terjadi pada Abu Amir. Ketika di masa jahiliyah terkenal dia sebagai seorang abid, menjadi rujukan ya umat, atau menjadi rujukan orang-orang di Madinah. Diulu-ulukan, dipuji-puji, didengar ucapannya, diulu-ulukan. Maka dia khawatir kalau dia beriman kepada Rasulullah, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, dia akan merosot kedudukannya di mata manusia, hilang kepemimpinannya. Dan tentunya ini adalah waswas syaitan. Ya. Asy-syahid di sini, Abu Amir ar-Rahib al-Fasik ini tidak mau beriman kepada Rasulullah dan dia lebih memilih untuk keluar dari Madinah. Padahal sebelumnya di masa jahiliyah dulu terkenal sebagai seorang yang ahli ibadah. Barakallahu fikum. Fadhahaba ilal musyrikin yasta'inu bihim ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi menjumpai orang-orang musyrik, musyrikun Arab. Mereka atau dia berusaha untuk mendapatkan atau menggalang dukungan supaya bisa memerangi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Falamma lam yudrik matlubahu indahum dhahaba ila Qaisar. Tapi ternyata orang-orang Arab yang dia ajak untuk memerangi Rasulullah tidak mau mengikuti ajakannya. Akhirnya dia pergi menemui Qaisar, yaitu Azimur Rum, raja bangsa Rum ketika itu. Bizakmihi annahu yansuruhu. Persangkaan dia, Qaisar akan menolongnya. Fahalaka al-la'in fit tariq. Tapi ternyata dia mati di tengah perjalannya. Jadi enggak sampai ketemu Qaisar, mati di tengah jalan. Di sela-sela upayanya untuk memerangi Rasulullah, yang dia lakukan adalah memberikan arahan bagi orang-orang munafikin yang masih tinggal di Madinah untuk membangun Masjid Dirar ini. Jadi Masjid Dirar ini dibangun diantaranya berdasarkan arahan Abu Amir ar-Rahib al-Fasid ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa kana bainahu wa bainal munafiqin alladhina ittakhadhu al-masjida murasalat. Antara Abu Amir al-Fasik ar-Rahib dengan orang-orang munafikun di Madinah itu sering terjadi komunikasi. Ya. Membangun komunikasi, saling mengirim surat antar mereka. Fattakhadhu hadzal masjida bitawjihatin minhu. Maka orang munafikun di Madinah membangun Masjid Dirar berdasarkan arahan-arahan dari Abu Amir al-Fasik ini. Fayajtami'una fihi litaqriri ma yuridunahu minal makri wal khadi'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka orang munafiqun di Madinah bersepakat membangun Masjid Dirar untuk bisa mencapai tujuan mereka, yaitu melancarkan makar dan tipu daya bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Qala Allah Ta'ala, wala yahlifunna in aradna illal husna. Tapi kalau mereka ditanya, apa tujuan kalian membangun masjid ini? Kan sudah ada masjid Quba, kenapa kalian membangun masjid yang lain di dekat masjid Quba? Dihikayatkan Allah ucapan mereka di dalam Al-Quran. Apa itu? La yahlifunna, wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka akan bersumpah serapah, mereka akan mengatakan, tidaklah kami meniatkan kecuali kebaikan. Ya. Ahlul batil tidak takut ketika bersumpah. Fahadihi sunnatul munafiqin al-aiman al-kadhibah. Inilah memang sunnahnya, kebiasaan orang-orang munafiqun. Biasa mengeluarkan sumpah-sumpah dusta. Sumpah-sumpah palsu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat mempersaksikan bahwasanya sumpah mereka itu dusta. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya mereka adalah para pendusta. Barakallahu fikum. Demikian ya kisah di balik Masjid Dirar. Maka al-khulasah di dalam sirah disebutkan ya, akhirnya Masjid Dirar itu dihancurkan ya. Rasulullah dilarang, begitu pula para sahabatnya, untuk sholat di dalamnya. Nah, kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Fauzan hafizallahu taala, wa talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ay yusalli fi. Mereka orang munafiqun meminta Rasul untuk salat di dalamnya, liyattakhidhu min dzalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yasturuna biha batilahum. Hal itu mereka lakukan agar mereka memiliki hujjah, mendapatkan hujjah penguat, alasan penguat yang bisa membenarkan kebatilan mereka, membenarkan amalan mereka. Wa yasturuna biha batilahum, dan untuk menyamarkan kebatilan yang ada pada diri mereka. Fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam ay yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi'a. Maka Nabi pun awalnya menyetujui. Ketika Nabi diminta untuk sholat di Masjid Dirar, Rasulullah menyanggupi permintaan mereka untuk melakukan apa yang mereka minta, yaitu sholat di masjid tersebut. Walam ya'lam qasdahum as-sayyi, dan Nabi ketika itu tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan jelek, niat jelek yang ada di dalam diri mereka. Ini menunjukkan apa ikhwani fillah barakallahu fikum, faedah penting terkait dengan ilmu akidah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun, manusia. La ya'lamul ghaiba, tidak mengetahui perkara yang gaib. Tidak mengetahui perkara gaib illa min wahyillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Faedah penting. Kalau seandainya Rasulullah tahu perkara yang gaib, beliau bisa membaca niat-niatnya orang munafikun. Ketika diminta untuk sholat di Masjid Dirar, beliau langsung di awal permintaan itu akan menolak, karena sudah tahu niatnya. Tapi di sini Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau menyambut ajakan mereka di awal kisah tersebut. Tapi kemudian dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melarang beliau. Maka ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang kepada orang-orang sufi ya, yang ghulu berlebihan di dalam menyikapi orang-orang soleh atau para wali auliaullah, meyakini bahwasanya para wali tersebut mengetahui perkara yang gaib. Kalau mau sowan ke seorang yang dianggap wali ya, takutnya minta ampun, mungkin rasa takutnya melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan-jangan nanti saya niat saya ini ketahuan. Kalau saya punya niat jelek, ketahuan. Meyakini hal yang seperti itu. Ya. Dan ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bagaimana diyakini yang demikian itu padahal Rasulullah sendiri tidak bisa mengetahui niat yang ada di dalam dada-dada manusia kecuali apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Ya. Qala rahimahullah wa hafizahu fa nahahu Allahu an dzalika wa hasrahu 'ala sholati fi masjid Quba alladhi buniya 'ala ta'atillahi wa rasulihi. Maka Allah melarang beliau untuk salat di masjid tersebut dan mendorong beliau untuk salat di Masjid Quba yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau yang dimaksud juga adalah salat di masjid beliau yaitu Masjid Nabawi. Ala ikhtilafin bainal mufassirin fi dzalik, sebagaimana perbedaan penafsiran yang ada atau disebutkan oleh para ahli tafsir yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya perbedaan pendapat itu tidak bertentangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa? Al-Hafidh. Siapa? Ibnu Katsir. Rahimahullah di dalam tafsirnya. Thumma asna ala ahli dhalikal masjidi bitatahhurihim minasyirki wan najasati wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu. Kemudian Allah memuji orang-orang yang biasa sholat di masjid tersebut, yaitu Masjid Quba atau Masjid Nabawi, yang mana mereka adalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan dan najis. Dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat tersebut, yaitu gemar bersuci, baik suci najis yang hisiyah maupun maknawiyah. Qala hafizahullah, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat di atas dengan judul bab. Hiya qiyasul amkinatil mu'addati lidzbahi li ghairillahi 'alal masjidil ladzi 'idda li ma'siyatillahi fi man'i 'ibadatillahi fi. Kesesuaian ayat ini dengan bab adalah qiyas yang dipakai. Jadi wajhul istishhad, sisi pendalilan dari ayat ini terkait dengan judul bab adalah qiyas. Barakallahu fikum. Ini juga sebagai bentuk bantahan apa? Oh, salafiyun itu enggak mau pakai qiyas. Ini keliru. Salah besar. Salafiyun memakai yang namanya qiyas. Qiyas juga merupakan thariqul istidlal, metode di dalam pendalilan, memahami suatu dalil, juga memakai yang namanya qiyas. Tapi yang dipakai adalah qiyasus sahih. Qiyas yang sahih. Qiyas yang makbul, bukan qiyas yang fasid. Qiyas yang rusak yang bertentangan dengan syarat-syarat al-qiyas as-sahih. Ya. Contohnya ini, pemakaian ayat ini sebagai dalil untuk judul bab. Ya. Apakah disebutkan di ayat tersebut tentang adzabah li ghairillah? Tidak. Yang dibahas adalah apa? Tentang permasalahan sholat di masjid dirar. Jadi di sini ada qiyas antara ibadah sholat dengan ibadah adzabah. Dan ini termasuk qiyas yang sahih. Ya, karena sejalan. Barakallahu fikum. Hiya qiyasul amkinah al-mu'addati lidzbahi li ghairillah 'alal masjid. Ini adalah bentuk qiyas terkait dengan suatu tempat yang disiapkan untuk menyembelih atau sembelihan kepada selain Allah, dikiaskan dengan apa yang disebutkan di ayat, yaitu larangan sholat di masjid dirar. Alladhi u'idda li ma'siyatillah. Yang mana masjid dirar dibangun untuk memaksiati Allah dan Rasulnya. untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan untuk kufur kepada Allah dan Rasulnya. Fi man'i ibadatillahi fi, yang mana di dalamnya dilarang untuk beribadah padanya, beribadah kepada Allah di dalamnya. Jadi walaupun ya kita tahu Nabi kalau sholat pasti lillah, niatnya ikhlas untuk Allah. Kalaupun Nabi sholat di Masjid Dirar, sholatnya Nabi lillahi ta'ala, hanya murni untuk Allah. Tapi toh tetap Allah larang, karena tempatnya, bukan karena sholatnya. Kalau sholatnya Nabi pasti ikhlas lillah. Jadi bukan dilarang untuk sholatnya, tapi dilarang sholat di tempat tersebut. Tempat tersebut itulah yang menjadi sebab pelarangan Allah untuk sholat. Ya. Maka sebagaimana pula judul bab yang sedang kita bahas, adzabah lillah, menyembelih untuk Allah, masyru', disyariatkan, tapi menjadi dilarang ketika menyembelih untuk Allah itu dilakukan di suatu tempat yang biasa dilakukan kesyirikan, yang biasa padanya dilakukan sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu sholatu fihi lillah, sebagaimana masjid tersebut tidak boleh sholat di dalamnya walaupun sholatnya untuk Allah. Fakadzalika hadzal mawdhi'u alladhi u'idda lidzabhi fihi lighairillah la yajuzu adzbahu fihi lahu subhanahu. Maka begitu pula di tempat yang memang disiapkan untuk sembelihan kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih padanya walaupun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum sampai sini? Bagaimana sisi pendalilannya? Barakallahu fikum. Ma yustafadu minal ayat, sisi atau fawaid, faida-faida yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-faidatul ula, man'u adzbahi lillahi fil mawadhi'il mu'addati lidzbahi lighairihi, larangan untuk menyembelih kepada Allah di tempat-tempat yang disiapkan untuk sembelihan kepada selain Allah. Yarhamukallah. Qiyasan 'ala man'is salati fil masjidi al-mu'assasi 'ala ma'siyatillah, qiyas terhadap larangan salat di dalam masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Al-faidatu tsaniyah, istihbabu sholati ma'al jama'ati salihin al-mutanazzihin 'an mulabasatil qadurat, disenanginya, disukainya di dalam syariat untuk sholat bersama jamaah orang-orang soleh. Al-mutanazzihin 'an mulabasatil qadurat, itu orang-orang yang mensucikan diri mereka dari kekotoran, baik kekotoran yang sifatnya hissiyah maupun yang maknawiyah. Jadi kalau kita dihadapkan ada sholat di masjid A atau masjid B, kita disyariatkan atau disukai untuk memilih masjid yang di sana orang-orangnya lebih baik, ya, lebih soleh, lebih menjauhi yang namanya kemungkaran. Ya. Orang-orang yang akidahnya lurus, orang-orang yang manhajnya salim. Barakallahu fikum. Maka itu lebih disukai. Al-faidatu tsalitsah, itsbatul mahabbati lillahi 'alal wajhil la'iqi bihi subhanahu kasairi sifatihi. Penetapan sifat mahabbah, yaitu yang zahir dari akhir ayat, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah disifati dengan yuhibbu, Allah mencintai. Maka di sini terdapat penetapan sifat mahabbah, sifat cinta yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus dipahami, alal wajhil la'iqi bihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, sifat iradah, sifat kalam, sifat qudrah, sifat as-sama, pendengaran, sifat al-basar, penglihatan, dan sifat-sifat Allah yang lain, kita tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yushbihu sifatil makhlukin, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Maka kita tetapkan semua sifat bagi Allah, termasuk sifat mahabbah, sifat cinta yang ada pada Allah, bighairi ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, wala tahrif, tanpa melakukan ta'dil ataupun tahrif ataupun takyif ataupun tamtsil, ya. Barakallahu fikum. Al-fa'idatur rabi'ah, faedah yang keempat, al-hassu 'ala isbaghil wudu' wat tatahhur minan najasat. Motivasi, dorongan untuk menyempurnakan wudu' dan mensucikan diri dari najis. Al-faidatul khamisah, annan niyata tu'athiru fil buqa. Bahwasanya niat itu akan bisa memberikan pengaruh kepada tempat. Ya. Misalnya, sebuah bangunan dibangun oleh seorang. Kalau niatnya baik, maka bangunan itu akan menjadi baik. Akan berikan pengaruh kepada bangunan tersebut. Ya. Akan barokah bangunan tersebut. Barokah minallah. Allah memberikan barokah kepada bangunan tersebut. Karena sebab apa? Niat salihah. Niat yang baik yang ada pada diri orang yang membangunnya. Kebalikannya, kalau seorang membangun suatu tempat, bangunan, bahkan masjid, kalau niat membangunnya adalah untuk kejelekan, ya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang munafikun, maka akan memberikan pengaruh jelek pula terhadap tempat tersebut. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam, wahyal akhirah, masyru'iyatu saddid dzara'i' al-mufdiyati ila syirik. Disyariatkannya menutup pintu kejelekan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan nanti akan banyak contoh-contoh yang lain, bentuk-bentuk saddud dzara'i. Saddud dzara'i, ya, yang tujuannya adalah untuk menutup pintu kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.